أخيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وأنفسكم وإياي نفسي بتقي الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, sedang majlis dalam Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sungguh patut kita memanjatkan syukur yang banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali rezeki kita, diberi makanan, diberi anak, diberi istri, diberi segala macam kenikmatan-kenikmatan duniawi dan kita juga dituntut kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menikmati rahmat Allah, semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekuatan kita untuk melaksanakan bulan Ramadan, puasanya dan sholat-sholat malamnya, kekuatan kita untuk menyempurnakannya dengan kacang kelapangan ini untuk melaksanakan sholat itu fitri juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawfiqi illa billah. Taufik kesadaran kita untuk menetapi perintah Allah dan menjauhi larangan itu juga bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sungguh kita tidak mempunyai apa-apa. Walailah fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Jika bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang dari kalian akan bisa membersihkan dirinya dari kesalahan, dari dosa, dari dosa, dari maksiat selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang berkehendak, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu pada hari ini kita mencoba untuk tawadhu' khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan kita, tetapi ketika kita menyembahnya, beribadah kepadanya, kita diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan iman kita, kita yang memerlukan iman itu untuk diri kita. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhurruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Katakanlah ya Muhammad, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak beriman, sama saja bagi Allah. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan makhluknya. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dikatakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka itu tersungkur pada mukanya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Ma'ufi rabbani." Dimanakah jika kami tak serahkan dilaksanakan. Mereka itu bersyukur atas wajah mereka sambil menangis. Wajahukum khusyua dan bertambah-tambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah tunduk pikirannya atas kebesaran Allah. Bertambah tunduk hawa nafsunya, perasaannya, hati nurannya atas keagungan Allah. Dan bertambah tunduk perilakunya seluruh totalitas dirinya atas kemaha perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita pulang dari sebuah perjalanan panjang, sebuah perjalanan perjuangan yang sebenarnya sangat memalukan kalau tidak menang. Kita menghadapi musuh besar kita yaitu setan, tetapi di bulan Ramadan kita dibantu oleh Allah dengan tiga bantuan besar, yaitu Fitihat Adwasi Jannah, Wa Ghulukat Adwasi Nar, Wa Sifidatis Sayatin. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Ibarat kita bertanding dengan musuh yang lemah, sudah musuhnya dibelenggu, tapi kita masih belum juga menang. Mari kita hitung, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Seorang nelayan ketika telah pulang kembali ke kampungnya, dianggap sukses kalau mereka berhasil menangkap tangkapan ikan yang banyak. Seorang petani ketika panen dianggap berhasil kalau bisa menghasilkan hasil panen yang banyak. Seorang yang puasa siam Ramadan, targetnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ukuran bagaimana kita berhasil atau tidak di dalam menjalankan siam Ramadan adalah seberapa takwa yang kita dapatkan di dalam melaksanakan siam dan siam Ramadan. Takwa sesuatu yang luas sekali pengertiannya. Oleh karena itu, untuk kesempatan ini, kita memandang dari beberapa segi saja. Yang pertama adalah sebagai tanda bahwa kita mendapatkan hasil di dalam siam dan siam Ramadan adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa huwa al-ghafurur rahim. Semakin tajam furqan yaitu sabran karena al-haqqu wal-batil, semakin tajam kemampuan kita untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita mempunyai perasaan yang semakin baik. Kita mempunyai radar yang semakin peka. Oh ini hak, oh ini batil. Jika perkara itu tidak bertambah saja kita, maka kita mau tidak menjalin orang yang tidak seperti itu, maka dia hanya mendapatkan lapar dan kantuk pada selama siang Ramadan. Oleh karena itu, yang pertama kali adalah bagaimana kita menilai kekaan kita, kemampuan kita untuk menanggung mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian keberpihakan kepada siapa yang berpegang kepada yang hak dan permusuhan berlepas diri dari siapa yang berpegang kepada al-fatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Keberpihakan ini penting untuk dikatakan saudara-saudara sekalian. Sebelum itu dibalik dengan setelah melihat al-haq kita menempuh al-haq dan ketika melihat al-fatih kita menjauhi al-fatih itu. Ini juga bagian daripada takwa yang sangat mendasar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Jelas. Jadi ketika melihat jalan petunjuk, disitulah kita mengikutinya. Ketika melihat al-haq, melihat orang yang berperang kepada al-haq, kepadanya lah kita berpihak dan bersama-sama kita berjalan menuju al-haq. Ketika kita melihat al-batil, maka kita mencari siapa orang-orang yang ahli batil, kemudian kita berlepas diri dari mereka. Dan ketika kita melihat jalan menuju kebatilan, kita hindari jauh-jauh. Untuk itu kita perlu bersabar, walaupun harus merangkak, kita perlu bersabar. Karena ketika kita menapaki al-haq, tidak semua orang akan membiarkan kita, apalagi membantu. bagian dari mereka akan menghalangi kita. Rantas turu wakat katu laya berhukum kaituhum syai'at. Iya. Tetapi bila kalian bertakwa dan bersabar, maka tipu daya mereka itu tidak akan mampu menerima warat apa-apa kepada kalian. 1, 2, 3, 4 sudah. Kemudian yang kelima, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting ini adalah menjaga bagaimana hasil panen kita itu aman, bagaimana rautan takwa kita selama siang-siang Ramadan itu aman. Maka kita harus menjaganya dari tipu daya setan. Karena orang-orang yang bertakwa itu kita berhati-hati terhadap upaya-upaya setan untuk merampas hasil panen kita, untuk merampas takwa yang sudah kita dapatkan supaya kita tidak mendapatkan buahnya. Orang-orang yang bertakwa, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani fadzakkaru fa'idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu apabila menyentuh mereka sedikit saja godaan setan, mereka kemudian ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat itu mereka bisa melihat bahwa itu ancaman yang akan merampas ketakwaan yang dia sudah dapatkan dengan susah payah selama ini. Banyak sekali itu budaya setan, tetapi ada dua hal yang sangat mendasar yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu takut kepada amalnya. Seorang salah sekali mutarrifun abdillah mengatakan li'an adhita ma'inan wa'ukhtuhu ma'inan ahadu ilayya li'an adhita ka'inan wa'ukhtuhu ma'adzatan. Seandainya aku menghabiskan malamku dengan tidur, tetapi aku bangun pagi dalam keadaan menyesali perbuatanku itu lebih aku cintai daripada aku menghabiskan malamku dengan sholat malam, tetapi aku berpagi hari dalam keadaan dikagumi oleh orang banyak. Ma'adzatan, ini sekali. Karena apa? Awal dikagumi, kemudian hati merasa kagum pada dirinya sendiri, kemudian setelah itu menjadi zila dengan amalnya, setelah itu menjadi takabur. Itu yang membuat orang sudah melihat yang benar, tapi tidak mau menempuh jalan yang benar. Orang sudah melihat yang batil, tapi tidak mau menghindar dari yang batil, malah ketempuh. Maka penderitaan yang paling besar bagi orang yang seperti ini adalah al-firmanu anit taufik al-ilahi. Terhalang dari mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar menjalani yang hak dan menjauhi yang batil. Sa'adrifu an ayat yang lagi la yatakabbaru nabil ardi biwairil hak wa iya rasul ayatul la yu'minu biha wa iya rasul fadila rusti la yatakhudu fadila wa iya rasul fadila al-uhi yatakhudu fadila. Dalika diandangkan jadwal di ayatina wa kanu anha rasulin. Allah berfirman, akan aku palingkan dari ayat-ayatku siapa saja yang berlaku sombong di muka bumi dengan cara yang tidak benar. Jika ada kesombongan yang hak, tidak ada kesombongan yang benar. Jika mereka itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayatku mereka itu tidak beriman. Jika mereka melihat jalan yang lurus, jalan petunjuk, mereka tidak mau menempuh. Melihat Islam, tidak mau menempuh. Kamu melihat jalan kepada Islam ditempuh. Ketika mereka melihat jalan yang bengkok, jalan yang keliru, jalan kebatilan, jalan kesesatan, malah mereka menempuhnya. Dengan alasan kalau kami ikhlas apa yang salah, hanya lewat dulu bapak dan saudara-saudara sekalian. Tidak ada kesombongan yang paling besar kecuali seseorang melihat kebenaran, melihat jalan petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, dan mereka melihat kebatilan, jalan kesesatan, malah mereka menempuhnya. Itu kesombongan yang paling besar. Mereka itulah orang-orang yang menciptakan ayat-ayat Allah, dan mereka itu lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asmatu izrari man nazahani wahidam min huma al-qaituhu fi jahannam. Hadis 7. diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman di dalam hadis suci ini bahwa kebesaran adalah selimutku, keagungan adalah izari, kainku. Karena siapa mencoba menandingi aku dalam salah satu dari dua perkara itu, aku pasti akan lemparkan ia ke jahanam. Masyaallah muslimin ya rahimakumullah, setan pintar sekali. Kamu sudah siang Ramadan, kamu sudah siang. Kelihatan sekali pucat matamu, ceruk matamu makin dalam. Kamu betul-betul mendapat takwa. Kemudian yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, perkara yang paling mendasar diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bayhaqi, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih hadisnya. Waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa itu yang disebut dengan bangkrut? Kalau para sahabat menjawab, "Al-muflisu fi ma la furha malahu wa la mata'a." Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai uang, dirham, dan tidak mempunyai perhiasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, membawa pahala siam, puasa, membawa pahala zakat. Ya'ti, mereka datang atau dia datang. Waqad syatama hadza. Wakadafa haza, wa akala malah haza, wa syafakatama haza, wa zarafa haza. Orang itu datang dengan membawa pahala sholatnya, siamnya, dan pahala zakatnya, tetapi bersamaan dengan itu, orang itu juga datang dengan membawa beberapa perkara ini. Yaitu dia suka mencaci seseorang, memaki seseorang, mencela seseorang, suka menuduh seseorang. Padahal dia memakan harta orang lain tanpa cara yang benar, dengan menipu halus atau dengan cara kasar, tetapi yang jelas tidak dengan cara yang benar. Dia menumpahkan darah yang dilindungi oleh syariat, dan dia menganiaya orang. Fayyuk wahada min hasanati wahada min hasanatihi. Kemudian kebaikannya diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang dizalimi itu tadi. Diberikan kepada si fulan. Fa idza faniyat hasanatuhu wa lam yubqa ma'ahu. Kemudian ketika kebaikannya itu sudah habis, pahala salat, pahala siam, pahala zakatnya itu sudah habis untuk membayar kedzaliman kepada orang-orang yang dizalimi, sementara kewajibannya untuk membayar orang-orang yang dizalimi itu tadi belum selesai, fakhudha min khotayahu, diambil dari dosa kesalahan orang-orang yang dianiayanya itu, fakhudhat ilaihi tsumma turiha sinna, kemudian dilemparkan kesalahan orang-orang yang dianiaya itu kepadanya, kepada orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, siang, dan zakatnya, dengan pahala salat, siang, dan zakatnya. Dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Karena apa? Karena pahala salat, siang, dan zakatnya tidak cukup untuk membayar kezaliman orang-orang yang dizalimi. Itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka tepat kalau pada hari yang baik, pada hari baru dengan harapan kita mempunyai iman dan takwa yang baru ini, kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah seberapa hak Allah yang masih belum kita penuhi, dan juga kita melakukan muhasabah seberapa hak sesama manusia yang tidak bisa kita penuhi, bahkan kita aniaya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tepat sekali kalau pada satu hari ini setelah selesai salat Id ini tadi, setelah selesai jamaah ini tadi, ini nanti kita akan sama-sama mengucapkan takbir Allahumma minna wa minkum. Moga-moga Allah yang misalnya belum kita kenal Allah mengampuni kita, dan hak manusia yang belum kita tunaikan, manusia bersama kita akan bisa mengampuni kita. Demikian apa yang perlu dan bisa saya sampaikan, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala man la nabiyya ba'dah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء المطهر. اللهم ربنا لا تجعل مصيبتنا في دوننا ولا تسلط الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحينا شهداء وعملنا شهداء. اللهم أحينا شهداء وعملنا شهداء. اللهم أحينا شهداء وعملنا شهداء. اللهم انصر من نصر الدين وتولى منهم واخذل من خذل الدين ولا تتولى منهم. اللهم انصر اخواننا وقوتنا في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم وثبت اقدامهم وانصرهم على اعدائهم اعدائك واعداء الدين. اللهم اهلك الكفره والمبتدعه والمشركين والظالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل اقدامهم والق في قلوبهم الرب انك انت العزيز الحكيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وسمت امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اسال الحياه زياده لنا في كل خير واسال الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله على إيماني ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل لك الحسنى والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.